Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab termasuk ke dalam kesyirikan, beristighosah dan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan terakhir kemarin sampai pada penjelasan bahwa kata doa pada umumnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam bahasa Arab, dalam perkataan-perkataan para sahabat, itu bermakna masalah dan talab, permintaan. Jadi, sering sekali kita temukan kata doa di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah dan dalam bahasa Arab, ternyata mayoritasnya mengandung arti permintaan. Permintaan dari yang bawah ke atas. Permintaan dari makhluk kepada Khalik. Namun demikian, doa itu juga bisa bermakna ibadah. Karena memang antara keduanya ada keterkaitan dan saling mencangkup. Doa berhubungan dengan ibadah dan ibadah pun mencangkup doa di dalamnya. Seperti penjelasan berikut ini, Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan, wa amma ma taqaddama min kalami Syekhil Islam wa taba'ahu al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahumullah min anna du'a'a nau'ani du'aul mas'alati wa du'au ibadatin wa ma dzukira bainahuma min at-talazumi wat-tawammuni ahadihima lil akhar fadzalika bi'tibari kauni adh-dhakiri wat-tali al-musalli wal-mutaqarrib bin nusuki wa ghairihi talaban fil ma'na. Adapun apa yang telah lewat penjelasannya dari perkataan Syekhul Islam yang kemudian diikuti oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati keduanya, bahwa doa ada dua macam, doa masalah dan doa ibadah, serta apa yang telah disebutkan di antara keduanya dari keterikatan dan saling mencangkup satu sama lainnya, maka itu berdasarkan pada orang yang berzikir, orang yang membaca, orang yang sholat, orang yang mendekatkan diri dengan ibadah, talaban fil makna, yang semuanya secara makna adalah meminta. Artinya, orang yang berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat zikir, itu isinya permintaan. Orang yang membaca kalimat-kalimat, baik Al-Quran maupun kalimat-kalimat zikir, ini juga artinya meminta. Orang yang melakukan sholat, itu juga di dalamnya meminta. Demikian juga orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Secara makna itu artinya meminta. Ya. Makanya semua jenis ibadah itu pada dasarnya disebut doa. Karena tidak lepas dari apa yang disebut dengan meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak perlu bingung ketika kita mendapatkan sebuah penjelasan bahwa pada umumnya kata doa itu bermakna permintaan, namun bisa juga bermakna ibadah. Karena memang antara keduanya ada keterkaitan dan saling mencangkup antar satu dengan yang lainnya. Makanya Syekhul Islam, kemudian juga Ibnu Qayyim mengatakan bahwa doa ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Disebut doa masalah karena dalam doa itu terdapat permohonan-permohonan. Disebut ibadah karena memang doa juga masuk dalam kategori ibadah. Dan dalam ibadah apapun itu terdapat doa di dalamnya. Faham? Nah. Qala fayadkhulu fi musammad du'a bihadzal i'tibar. Karena itu ibadah masuk dalam kategori doa berdasarkan ini. Ya. Berdasarkan ini, di mana setiap ibadah itu ternyata mengandung permintaan. Dan sesuatu yang disebut permintaan adalah apa? Doa. Qala wa qad syara' Allahu ta'ala fi sholati syar'iyyati min du'a'il mas'alah ma la tasihhu sholatu illa bihi. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan dalam sholat yang syar'i, maksudnya sholat wajib, adanya doa masalah, doa yang mengandung permintaan. Dan sholat itu adalah apa? Ibadah. Salah satu dari jenis ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan dalam sholat yang wajib adanya doa permintaan. Mala tasihhu sholatu illa bihi, yang sholat itu tidak akan sah kecuali dengannya. Kama fil fatihati, seperti yang terdapat di Quran surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah adalah merupakan salah satu rukun dari rukun sholat. La sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, kata Nabi, kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah, ya, di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa masalah. Ada doa yang mengandung unsur permintaan. Kira-kira apa ayatnya, coba? Hafal surat Al-Fatihah? Hafal. Coba, di situ ada satu ayat yang isinya doa, meminta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Figo fai Everest. Ya. Muhammad Figo. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabb, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Wa bainas sajdatain, di antara dua sujud ketika orang sholat ada doa yang isinya doa masalah, permintaan. Coba hafal doa di antara dua sujud. Doa di antara dua sujud. Sujud pertama, duduk. Nah, sebelum sujud kedua kan ada duduk ya. Doanya apa? Rabbighfirli, masya Allah. Malik bin Malik, ya. Malik bin Malik atau Anas bin Malik ini? Oh, Anas bin Malik, masya Allah. Nah, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada doa di situ. Ya, orang sedang sholat dia harus baca Al-Fatihah, ibadah. Di dalamnya ada doa. Duduk di antara dua sujud, ya. Di dalamnya ada doa. Kemudian wafit tasyahudi, dan di saat tasyahud ada doa di sana. Doa masalah, permintaan. Apa, Salim? Ada doa, baca doa tasyahud, ada doa permintaan di situ. Naam. Doa meminta perlindungan dari empat perkara. Ya. Jadi ada doa. Makanya tidak ada satu ibadah pun melainkan di dalamnya pasti ada doa. Ya, karena itu kadang doa berarti permintaan, kadang juga berarti ibadah. Karena antara doa dengan ibadah ada keterkaitan yang betul-betul jelas. Wa dzalika ibadatun karruku'i was-sujud. Doa itu adalah ibadah. Seperti orang ruku dalam sholat, wassujud, dan seperti orang sujud. Qala fatadabburu hadzal maqami yatabayyanu laka jahlul jahilina bitauhid. Dengan mencermati perkara ini, maka jelaslah bagimu kebodohan orang-orang yang tidak tahu tentang tauhid. Ya. Orang-orang yang tidak tahu tentang tauhid. Orang-orang yang gak tahu tentang tauhid itu kalau ibadah, kalau sholat itu untuk Allah. Tetapi ketika berdoa, memohon malah kepada patung, kepada jin, kepada malaikat, kepada batu besar, kepada pohon. Padahal berdoa dalam artian meminta itu juga harus kepada Allah. Seperti berdoa dalam artian melakukan apa? Sholat. Ya, faham? Nah. Qala. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا, di antara hal yang dapat memperjelas perkara ini, ويزيده إيضاحا, dan menambah gamblang, ya, adalah qaulul 'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, perkataan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi qaulihi taala, ketika menjabarkan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Qul ud'ullah, katakanlah, berdoalah dengan menyebut nama Allah atau berdoalah dengan menyebut nama Ar-Rahman. Nama apapun yang kalian sebutkan saat berdoa kepada Allah, falahul asmaul husna, maka Allah itu mempunyai nama-nama yang paling baik. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa hadza ad-du'a'u al-mashhuru annahu du'aul mas'alah. Lihat. Kata doa, ya, yang disebutkan di sini yang paling masyhur dari kalangan para ulama, yang dimaksud adalah doaul mas'alah, doa yang mengandung permintaan. Ya, berdoalah dengan menyebut nama Allah, artinya memintalah, ya, kepada Allah dengan menyebut namanya. Qalu, para ulama mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yad'u rabbahu wa yaqulu marratan ya Allah wa marratan ya Rahman, fa dhanna al-mushrikuuna annahu yad'u ilahaini, fa anzala Allahu hadhihi al-ayata, ya, dhakara hadha 'an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Para ulama mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yad'u rabbahu, berdoa kepada Rabbnya. Ya. Yaqulu marratan ya Allah. Sesekali ketika berdoa beliau mengucapkan ya Allah. Menyebut nama Allah, ya Allah. Wa marratan ya Rahman, dan pada kali lainnya beliau menyebut ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Mendengar itu, dhannal musyrikuna, kaum musyrikin mengira annahu yad'u ilahain, bahwasanya Nabi SAW itu berdoa kepada dua ilah. Ya. Kenapa? Ini karena kebodohannya. Ketika Nabi Muhammad SAW kadang-kadang dalam doanya beliau mengucapkan ya Allah, kemudian di kesempatan lain mengucapkan ya Rahman, itu orang-orang musyrikin mengira, oh Muhammad itu punya dua ilah, punya dua Tuhan. Ya. Fa'anzalallah hadihil ayah. Sebagai bantahannya, maka turunlah ayat ini. Ya, Quran Surat Al-Isra ayat 110. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala ketika disebut Allah, disebut Rahman, tetaplah semua itu kembali kepada zat yang esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah yang banyak, ini tidak menunjukkan bahwa Allah itu berbilang. Allah tetap satu. Kenapa? Karena Allah itu lahul asma'ul husna, memiliki banyak nama yang paling baik. Jadi gak masalah kita berdoa mengucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ya, ya Razzaq, dan seterusnya. Tidak berarti bahwa Allah itu jumlahnya banyak. Dalam kaidah ilmu akidah, ya, asma was sifat, disebutkan ta'addudul asma, ya, berbilangnya nama tidaklah berarti berbilangnya az-zawat, zat. Ya, ta'addudul asma la yastalzim ta'addud az-zawat. Berbilangnya nama tidak menunjukkan berbilangnya zawat, zat, zat. Allah zatnya tetap esa, satu. Namanya berbilang. Kenapa? Lillahil asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala punya banyak nama. Jangankan Allah, makhluk, ya, satu orang bisa banyak namanya. Ya, satu orang bisa banyak namanya. Alias pulan, alias pulan, alias pulan, alias pulan. Ada satu orang punya sekian kunyah sesuai dengan jumlah anak. Anaknya 12, kunyahnya 12. Anaknya 6, kunyahnya 6. Abu Fulan. Kenapa? Karena anak yang lahir namanya ini. Lahir lagi anak yang baru, kasih lagi Abu Fulan. Terus Abu Fulan, terus Abu Fulan. Padahal orangnya satu. Sah-sah saja, ya sah-sah saja, gak masalah. Ya. Di tengah-tengah makhluk, hal ini bisa terjadi. Apalagi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, banyaknya nama Allah itu menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'addudul asma la yastalzim ta'addud adzawat. Berbilangnya nama-nama Allah itu tidak menunjukkan berbilangnya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala dzakara hada an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Riwayat ini disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, jadi kita tahu sebab turun ayat ini. Surat Al-Isra ayat 110. Sebab turunnya adalah ketika Nabi berdoa mengucapkan ya Allah, ya Rahman, kemudian disangka oleh kaum musyrikin bahwa Nabi punya dua ilah. Ya. Sebagai bantahannya turun firman Allah ini, silahkan kalian berdoa dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Ar-Rahman, karena semua itu menunjukkan zat Allah. Lahul asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Ya. Al-husna itu beda dengan hasan. Kalau husna itu balighatun fil husn, sempurna dalam kebaikannya. Jadi tidak hanya sekedar baik, tapi sempurna dalam kebaikannya. Artinya paling puncaklah kebaikannya itu. Ya, kalau makhluk dikatakan baik, pasti ada yang lebih baik lagi darinya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika dikatakan husna, itu sudah terakhir tingkatan baik yang paling terakhir. Makanya Allah tidak dikatakan lahu al-asma'u al-hasan. Tidak, tapi dikatakan Allah lahul asma'ul husna, ay muntaha fil husn. Urutan terakhir dalam hal apa? Al-husn, kebaikan. Enggak ada lagi setelah itu kebaikan. Nah. Wa qila. Kemudian qila, ada juga yang mengatakan, ini tafsiran lain sekarang dari surat Al-Isra tadi ayat 110. Inna du'a'a huna bima'na at-tasmiyah. Kata doa di sini, di ayat itu tadi, bima'na at-tasmiyah, mengandung arti penamaan. Ya, artinya qul ud'ullah, katakanlah, berdoalah kamu kepada Allah, itu ditafsirkan berdoalah kamu dengan menamai Allah, dengan Allah, atau menamai Allah dengan Ar-Rahman. Nah, wal makna ayya ismin sammaitumuhu bihi min asma'illahi ta'ala imma Allah wa imma Ar-Rahman falahul asma'ul husna. Artinya atau maknanya, nama apapun yang kalian sebutkan untuk menamai Allah, dari nama-nama Allah, baik Allah ataupun Ar-Rahman, maka itu tidak jadi masalah. Karena sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Ya. Jadi ada dua tafsiran kalau begitu. Tafsiran yang pertama, kul ud'ullah, katakanlah, berdoalah kamu kepada Allah, ini maknanya doa mas'alah. Doa yang mengandung apa? Permintaan. Ada juga yang menafsirkan bahwa kata doa di sini adalah namai. Namai Allah dengan Allah dan Ar-Rahman. Ya, dengan nama apapun, yang penting itu nama Allah, silahkan kalian namai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah punya nama-nama yang paling baik. Wa hadza min lawazimil ma'na fil ayah. Namun kemudian dikatakan di sini bahwa tafsiran ini min lawazimil makna fil ayah, hanyalah sebuah konsekuensi makna dari ayat. Ya, sebuah konsekuensi makna dari ayat. Artinya ketika kita berdoa mengucapkan ya Allah, ya Ar-Rahman, ini konsekuensinya kita menamai Allah dengan lafdul jalalah Allah dan Ar-Rahman. Walaysa huwa ainul murad. Dan bukanlah itu intinya yang dimaksud di ayat tadi, ya, karena di ayat tadi itu hanya membahas atau berbicara tentang masalah apa, doa, bukan soal menamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsiran yang paling tepat itu tafsiran yang pertama, ya, bahwa kata doa di ayat itu, berdoalah kamu dengan menyebut nama Allah, itu memang betul-betul berdoa, doa yang mengandung apa, masalah, permintaan. Ya. Bal al-muradu bid-du'a maknahu al-ma'hudu al-muttaridu fil Qur'an. Akan tetapi yang dimaukan, yang dimaksud adalah memang doa. Ya. Doa yang maknanya diambil dan baku fil Qur'an, yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa huwa du'a us-su'al wa du'a us-sana, yaitu doa permintaan dan doa yang mengandung sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Thumma qala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Idza 'urifa hadza," kalau ini sudah diketahui dengan baik, faqauluhu, maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih. Yatanawalu nau'ai ad-du'a. Perintah berdoalah di sini itu mencangkup dua jenis doa. Doa masalah dan doa ibadah. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarruan wa khufyatan, dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih. Ini mencangkup dua jenis doa. Doa ibadah dan doa masalah. Lakinnahu zahirun fi du'ail mas'alah. Akan tetapi, kata Ibnu Qayyim, zahirun fi du'ail mas'alah. Zahirnya ini menandakan doa masalah, doa yang mengandung permintaan. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, artinya minta kalian kepada Rabb kalian. Ya. Jadi zahirnya ini doa masalah, doa permintaan saja. Mutadhamminun li du'ail ibadah, namun mengandung doa ibadah. Namun mengandung doa ibadah. Walihada, oleh karena itu amara bi ikhfa'ihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, dengan suara yang lirih. Ya. Dengan suara yang lirih. Berdoa di luar ibadah yang lainnya secara khusus juga mesti dilakukan dengan suara yang lirih dan penuh ketundukan. Berdoa dalam artian melakukan ibadah seperti sholat misalnya juga harus dilakukan dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih. Ya. Nah, ketika takbir tidak perlu sampai teriak, ya, dengan suara yang keras, tidak perlu. Nah, qala Al Hasan, berkata Imam Al Hasan, baina du'a is-sirri wa du'a al-alaniyah 70 dhi'fan. Baina du'a is-sir wa du'a al-alaniyah 70 dhi'fan. Berkata Imam Al Hasan Basri, antara doa yang sifatnya sembunyi-sembunyi dengan doa yang sifatnya terang-terangan 70 dhi'fan, ada 70 kali lipat perbedaannya. Ada 70 kali lipat perbedaannya. Artinya, dulu para salaf, kaum muslimin, lebih menyenangi doa secara apa? Sembunyi-sembunyi. Tidak berdoa dilakukan secara terang-terangan. Walau kad kana al-muslimuna yajtahiduna fi du'a, walam yusma' lahum sautun. Dulu kaum muslimin mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa. Walam yusma' lahum sautun, namun tidak didengar ada suara. Ya, yang diucapkan, tidak terdengar ada suara. Artinya mereka melakukannya secara lirih, pelan-pelan. Tidak teriak-teriak. Nah. Wa in kana illa hamsan bainahum wa baina rabbihim. Jadi hanya bisikan saja antara diri mereka dengan Rabb-nya. Nah, hanya bisikan saja antara diri mereka dengan Rabb-nya. Makanya salah satu etika adab dalam berdoa adalah doa tersebut dilakukan dengan suara yang lirih. Suara yang lirih itu suara yang pelan. Tidak keras, tidak teriak-teriak. Kata Imam Al-Hasan Basri, antara doa yang sembunyi-sembunyi, ya. Kata sembunyi-sembunyi ini masuk juga di dalamnya doa yang seseorang mengucapkan lafad-lafadnya secara pelan-pelan. Antara doa yang sir dengan doa yang alaniyah itu ada 70 kali lipat perbedaannya. Dulu kaum muslimin mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa, namun tidak terdengar ada suara yang terucap. Ya. Hanya bisikan saja antara diri mereka dengan Rabb-nya. Nah, qala wa qawluhu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini masih membahas seputar doa ya, seluk-beluk doa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Penting untuk kita tahu ayat-ayat yang berhubungan dengan doa-doa-doa tadi supaya kita lebih faham dan tidak lupa bahwa pada umumnya kata doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu mengandung arti permintaan. Ya. Qala wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qaribun, katakan bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan senantiasa mengabulkan siapapun yang berdoa. Ya, idza da'an, apabila dia berdoa. Qala yatanawalu naw'ai ad-du'a, kata doa di dalam ayat ini juga mencangkup atau meliputi naw'ai ad-du'a, dua jenis doa. Apa dua jenis doa itu, Khalid? Doa masalah dan doa ibadah. Ya, kalau masalah sebuah permintaan, kalau ibadah banyak, sholat termasuk doa, doa ibadah. Tetapi juga ada unsur doa masalahnya. Ya. Nah, qala wa bikullin minhuma fussirat al-ayatu, dengan keduanya, ya, dengan doa masalah, doa ibadah, fussirat al-ayatu, ayat ini ditafsirkan. Ayat ini ditafsirkan. Kata Allah, ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan, ya, setiap doa yang dipanjatkan oleh hambaku yang berdoa, baik dengan doa masalah ataupun dengan doa ibadah. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.